إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masuk bab yang baru yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhal jannata bi ghairi hisab, yaitu bab satu lagi berarti ini yang terakhir berarti ya, masih di bab fadlu tauhid wa mayukafiru minadunub ya, hadis terakhir. Walitirmidhi wa hassanahu an Anasin, dan diriwayatkan oleh Tirmidhi dan beliau menghasankannya dari Anas. Sami'tu, saya pernah mendengar kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis Qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau mendatangiku, bi kurabil ardi khotoya, dengan sepenuh bumi dosa, kesalahan, summa lakitani, kemudian engkau menjumpaiku pada saat itu juga, la tusyriku bi syai'an, yang engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Artinya dia datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi dosanya, tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Maka kata Allah Ta'ala, la ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi itu juga berupa ampunan. Jadi lunas. Subhanallah. Ya. Ya. Tapi ini kan tahta masyiatillah. Ya, di bawah kehendak Allah. Enggak otomatis oh pasti diampuni. Itu Ahlussunnah enggak begitu. Kalau Murji'ah ya, kalau Murji'ah pasti diampuni. Kalau Khawarij, Mu'tazilah, oh enggak diampuni. Ahlussunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah adab dengan hikmahnya. Apabila Allah kehendaki, Allah masukkan ke surga dengan rahmat dan maghfirahnya dan dengan kehendaknya. Lihat penjelasan kosakata hadis Qudsi di atas. Ya, qurabil ardi, sepenuh bumi. Ya, itu maknanya mil'iha, sepenuhnya. Mil'un itu arti penuh. Au qariban min mil'iha, atau qariban atau hampir sepenuh bumi itu juga. Khotoya, yang dimaksud dengan khotoya, ya bena Adam la ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau menjumpaiku dengan sepenuh bumi khotoya, dzunuban. Yang dimaksud dengan khotoya adalah dzunuban, dosa-dosa. Dzunub jamak dari dzanbun, dosa. La tusyriku bihi syai'a, la tusyriku bi syai'a, yang kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. La tusyriku bi ayya naw'in min anwa'i syirk, itu maknanya. Engkau tidak menyekutukanku ayya naw'in, dengan jenis apapun, min anwa'i syirki, dari segala macam jenis kesyirikan. Jadi tidak syirik asghar, tidak syirik akbar. Syarhu al-ijmali, ya, penjelasan global hadis Qudsi di atas. Kata Syekh Al-Qurawi, yukhbirunallahu, Allah mengabarkan kepada kita, fi hadal hadisi, di dalam hadis ini, hadis Qudsi ini. Kalau hadis Qudsi beda dengan Al-Quran, itu semua firman Allah. Kalau Al-Quran itu melalui perantara Jibril, tapi kalau hadis Qudsi langsung, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ucapan Nabi itu Al-Quran atau hadis Qudsi. Kalaupun itu bukan hadis Qudsi, hadis Rasul itu juga wahyu. Ya, kata Nabi SAW, ma kharaja anni ila haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini wahyu semua. Nah, anna man mata mukhlishan, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan dia memurnikan tauhidahu lillahi, tauhidnya kepada Allah, tarikan li jami'an wa'i syirki, dia meninggalkan segala jenis kesyirikan, syirik akbar, syirik asghar. Fa innallaha sayubaddilu sayyiatihi, maka Allah sayubaddil, akan mengganti sayyiatihi, segala keburukan dia, bihasanatin, dengan segala macam kebaikan. Hatta walau kanat dzunubuhu, walaupun hingga walaupun dosa-dosanya dia tadi mil al-ard, sepenuh bumi, au qariban min mil'ihi, au qariban min mil'iha, atau hampir sepenuh bumi itu juga, subhanallah. Nah, jadi ini di dalam hadis qudsi ini terdapat keterangan faedah yang kita bisa ambil, bahwa maghfiratu dzunub, ampunan dosa itu masyrutatun, disyaratkan dengan apa? Bitajannubi syirk. Itu disyaratkan dengan menjauhi kesyirikan. Kalau mau diampuni, jauhi syirik. Tapi kalau tidak menjauhi kesyirikan, dijamin tidak akan diampuni. Siapa yang jamin? Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Di dua ayat di Al-Qur'an. Ya, di dua ayat di Al-Qur'an. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan orang yang berbuat syirik bukan hanya tidak diampuni dosanya, amalan dia yang dikerjakan terhapus, gugur. Lain asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka amalmu yang sebelumnya, amal soleh, terhapus dan engkau menjadi orang yang merugi. Kepada siapa khitab ayat itu ditujukan? Kepada Nabi SAW secara khusus. Nabi diancam kalau syirik terhapus amalannya. Nah, bisa paham di sini. Dan orang yang berbuat syirik pasti dijamin haram masuk surga. Siapa yang jamin? Allah. Innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan bagi dia surga. Nah, ini kalau syirik apa? Syirik akbar. Kalau syirik asghar, ya, para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyatakan dia didudukkan seperti kedudukan kabair, dosa besar. Berarti apa? Tahta masyiatillah. Nah, pendapat yang kedua, kalau syirik asghar, riya, sum'ah, ya, beramal akhirat untuk dunia. Nah, kalau yang kayak begini, riya, sum'ah, itu iya dan billah, ini ngeri ini. Karena kita semua berat juga untuk selamat dari ini, kecuali yang Allah selamatkan. Nah, ini, kalau syirik asghar, pendapat yang kedua, dia tidak seperti kabair. Yang di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi apa? Lebih dari itu. Apa maksudnya? Kata para ulama, dia tidak diampuni. Karena keumuman ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu termasuk syirik asghar. Termasuk syirik asghar. Namun ayat yang innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, Allah akan haramkan bagi dia masuk surga, itu khusus syirik akbar. Bisa dipahami sini? Jadi artinya orang yang syirik asghar iya dan billah, dia diadab, namun surga tidak haram bagi dia. Surga tidak haram bagi dia. Bedanya apa dengan kabair? Kalau kabair tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi kalau syirik asghar mesti diadab dulu, karena dia tidak akan Allah ampuni. Iya dan bila ini berat ini. Hah? Apa? Kenapa? Iya. Beda dengan kabair. Kalau kabair tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ya, jadi ampunan dapat digapai bagi orang yang menjauhi kesyirikan. Nah, kesyirikan. Ya, syirik. Syirik semuanya, syirik. Ya. Nah, khusus dosa-dosa besar yang lain selain syirik asghar, itu diampuni bisa dengan sebab dia menjauhi syirik akbar. Nah, juga di dalam hadis qudsi ini terdapat bantahan bagi kalangan Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar, juga Mu'tazilah. Ya, kalau Mu'tazilah di dunia mereka tidak menamakan pelaku dosa besar sebagai kafir murtad. Tetapi fil manzilah baina manzilatain. Kalau Khawarij kafir. Tapi untuk urusan akhirat pelaku dosa besar urusannya sama antara Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau Murji'ah, oh beriman. Karena iman itu enggak ada nak urusan naik turun. Yazid Boyankus itu tidak ada versi Mu'tazilah. Iman itu sama. Mau syirik, kayak, mau bid'ah, kayak, mau maksiat, kayak, sama semua. Nah, ini Murji'ah. Khabith. Murji'ah lebih jahat daripada Khawarij. Nah, hatta walau kanat dzunubuhum mil al-ard aw qariban min aw min mil'iha. Al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari hadis qudsi ini, al-awwal, yang pertama, isbatu sifatil qaul 'alal wajhi al-la'iki bihi subhana. Penetapan sifat qaul, yaitu ketika Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Ini penetapan sifat qaul, bahwasanya Allah punya sifat kalam, berbicara. Ala wajhil la'iq, tentunya sesuai dengan kelayakan yang hanya layak bihi baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, qaul, sifat kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah, itu tidak sama dengan sifat kalam yang ada pada makhluk. Asani yang kedua, bayanu sa'ati fadlillahi wa rahmatihi. Penjelasan tentang ruasnya karunia Allah dan rahmatnya. Ya, nah, dengan sebab dia menjauhi kesyirikan, Allah mengampuni dosa dia, walaupun dosa dia sebesar apa? Sebesar bumi, bukan gunung, bumi. Ya, dalam riwayat yang lain, seorang dipaparkan ya, kitab dia, sijilat dia, catatan amal dia, keburukan semua. Semana catatan amal dia? Sejauh mata memandang. Dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, dosa, sampai dia udah nyerah. Kemudian Allah mengeluarkan bitokoh kartu. Kartu bertulis la ilaha illallah, yang dia di dunia mengetahui maknanya. Yang dia di dunia mengamalkan kandungannya. Yang dia di dunia meyakini makna dari la ilaha illallah tersebut. Dia mengamalkannya dalam bentuk menjauhi kesyirikan. Dan ternyata la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosa dia yang sejauh mana catatannya? Mata memandang. Subhanallah. Ya, masya Allah. Berikutnya, asalis yang ketiga, al-mautu ala tauhid al-khalis syartun li maghfirati dzunub. Ya, mati di atas tauhid yang murni itu adalah syarat bagi ampunan dosa. Ya, ini ending kita ini. Makanya Allah mengingatkan kita di banyak ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Apa maknanya? Bertauhid. Ya, bertauhid, tidak berbuat syirik. Nah, ini Adam, ya, apa namanya? Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya. Yakub juga. Yakub ngumpulin anak-anaknya. Anaknya Nabi ada Yusuf, Bunyamin dan yang lainnya. Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah nanti sepeninggalku nanti? Anak-anak yang sudah dapat tarbiyah tauhid menyatakan apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami akan menyembah Rabbmu, sembahanmu, yaitu Allah, sembahan bapak-bapakmu, bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu. Ah, ini ya, maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di atas tauhid. Ingat, endingnya itu yang dihitung. Ya, endingnya itu yang dihitung. Innamal a'malu bil khawatim, jangan bin niat. Amal itu tergantung endingnya. Kalau endingnya dia atas tauhid, ya, walaupun seumur hidup dia amalan neraka semua, kafir, pas mau meninggal masuk Islam, sebagaimana budaknya Rasulullah orang Yahudi. Ya, dia sakit, dibesuk sama Rasulullah, diajak masuk Islam. Ya, budak tersebut nengok ke bapaknya. Kata bapaknya, Ati Abul Qasim, udah ikutin aja. Dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati. Habis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan sebabku dari neraka. Subhanallah. Belum pernah wudu, belum pernah sholat, belum pernah ngapa-ngapain. Surga. Selamat, itu endingnya. Makanya kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, dengan dia mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya. Anak itu tahu maknanya. Enggak sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak tahu maknanya. Enggak tahu maknanya. Ditanya apa makna la ilaha illallah? Versi musyrikun. Ya. Tiada Tuhan yang ya, selain Allah. Tiada yang menciptakan selain Allah. Tiada yang ini selain Allah. Nah, versi itu versi musyrikun Quraisy. Versi musyrikun Quraisy. Ya. Bahkan saya pernah ya terdampar, nah, terdampar di sebuah sebuah dakwah, ya, dakwah yang munharifah. Nah, itu diajarkan makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati, memasukkan kebesaran Allah. Memasukkan, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Terus esensi tauhidnya di mana? Gak ada. Dan itu yang diyakini oleh mereka saat ini. Baik versi, ya versi dua, ada dua versi sekarang itu. Hah? Versi Syuroh Alam, satu lagi versi Syuroh Alam, dan satu lagi versi Maulana Sa'ad. Nah, gak ngerti. Itu apa? Udah gak apa-apa, gak ngerti juga. Gak penting juga. Nah, ya, dakwah yang menyimpang. Ya, berikutnya lagi. Mana lagi wafi hadhil mas'alati tafsilun. Nah, dalam permasalahan ini terdapat beberapa perincian. Al-awwal yang pertama, man mata 'ala syirkil akbari wajabat lahu nar. Barang siapa yang mati di atas syirik akbar, dia belum bertobat dari syirik akbar, dia pasti masuk neraka. Enggak usah ragu. Orang yang mati di atas syirik akbar, kafir. Apakah dia kafir itu? Syirik akbar itu dua hal, kafir atau musyrik. Kafir atau musyrik. Syirik akbar itu, ya. Nah, kafir artinya dia ini menyekutukan Allah, sama sekali tidak beribadah pada Allah. Ya, ateis, mulhid. Yang kedua, dia musyrik, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ini keterangan ini kita ambil dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di soal jawab Nawakidul Islam. Nawakidul Islam. Nah, penjelasan Nawakidul Islam. Syekh Shalih Al-Fauzan membedakan, ya, antara kafir musyrik itu beda. Setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Hindu Buddha kafir, tapi bukan musyrik. Sementara yang memberikan sesaji, sedekah laut, ya, yang ngasih tumbal buat Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rokso, ah, ya itu musyrik, itu musyrik, itu musyrik. Ya, yang nyembah Dewi Sri, yang nyembah Siddhartha Gautama, ya, yang nyembah Kongucu, entah apa kalau Kongucu itu tuhannya, ah, Sunggokong, Sunggokong. Ya, nah itu dia kafir. Nah, kalau musyrik, iyalah kalau musyrik apa? Kalau musyrik yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Tapi dua-duanya kafir. Nah, tapi berikutnya lagi. Mana lagi kata Syekh? Berikutnya, ba, man mata khalisan minasyirkil akbari wa indahu qalilun minasyirkil asghari wa hasanatuhu tarjahu ala sayyiatihi dakhala aljannah. Nah, maka barang siapa yang mati dalam keadaan dia memurnikan, ya, dia khalisan, dia memurnikan tauhidnya, dia selamat dari kesyirikan, dia murnikan tauhidnya dari kesyirikan akbar. Ya, perhatikan syirik akbar. Kalau syirik asghar, para ulama menjelaskan, walaupun pendapat yang menyatakan syirik asghar tidak diampuni karena keumuman ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, ya, namun dia tidak kekal di neraka. Ingat ya, kalau syirik asghar, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang mendudukkannya seperti kabair, dosa besar, berarti tahta masyiatillah. Yang kedua, ada yang mendudukkannya di atas itu. Yaitu apa? Dia pasti tidak diampuni, namun dia tidak termasuk dalam cakupan ayat innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Artinya, dia kalaupun tidak diampuni, tidak akan kekal di neraka. Ya, tapi dapat ponis pasti tidak diampuni. Beda dengan al-kabair. Ingat ya, bisa dipahami sini. Nah, Syekh Ahmad Najjar punya buku terkait hal ini, masalah syirik asghar, buku saku kecil itu bagus. Berikutnya lagi. Ya, mana tadi? Wa indahu qalilun minasyirkil asghar. Namun dia punya sedikit dari syirik asghar. Wa hasanatuhu, ya, dan kebaikannya tarjah. Itu lebih banyak, lebih kuat ala sayyiatihi, daripada keburukannya dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Jim yang C, ya. Man mata khalisan minasyirkil akbari, barang siapa yang mati dalam keadaan dia, ya, memurnikan tauhid dia, selamat dari syirik akbar, wa indahu syirkun asghar, tapi dia punya syirik asghar. Wa sayyiatuhu tarjahu, tapi keburukan dia itu lebih banyak daripada sayyi'at hasanatihi. Istahaqqa dukhulan nar, maka dia berhak masuk neraka, tapi lal khuluda fiha, tapi tidak kekal di dalamnya. Baik, munasabatul hadis li bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab keutamaan tauhid, tauhid menggugurkan dosa? Ya, haitsu dallal haditsu ala anna man mata khalisan minasyirki bi jami'i anwa'ihi dakhala jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memurnikan tauhidnya, ya dia memurnikan tauhidnya dari kesyirikan dengan segala macam jenisnya, maka dia masuk neraka. Walau kanat dzunubuhu mil'al ardi, walaupun dosanya sepenuh bumi. Masya Allah. Al-Munaqashah. Ya. Saya jelaskan kalimat berikut. Qurabil ardi, apa maksudnya? Mil'ul ard atau qariban min mil'iha. Itu sepenuh bumi atau hampir sepenuh. Khotoya maknanya apa? Dzunub. Dzunub. La tusyriku bi syai'an maksudnya apa? La tusyriku bi ayyan naw'in min anwa'i syirk. Tidak menyekutukanku dengan segala banyak jenis kesyirikan. Kemudian mana tadi berikutnya? Ya. Nah, coba isra al-haditha syarhan ijmalian. Jelaskan hadisnya dengan penjelasan global. Oh, panjang ya. Oh, gampang ya. Indonesianya aja langsung. Ya, dalam hadis kutsi ini bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan memurnikan tauhidnya kepada Allah, meninggalkan segala macam jenis kesyirikan, maka Allah akan menggantikan segala macam keburukan dia menjadi kebaikan, walaupun dosa-dosa dia sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi. Nah, ini dipahami ini. Istakhrij salasa fawaid minal hadis ma'a dzikri ma'khudz. Nah, sebutkan tiga faedah dalam hadis qudsi ini disertai dengan sumber rujukan. Nah, itu yang pertama, isbatu sifatul qaul. Nah, mana qala Allahu taala, penetapan sifat qaul. Udah qala Allahu taala. Nah, itu. Adapun isinya itu makul bil qaul namanya. Nah, yang kedua apa? Penjelasan tentang luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karunia mana dari mana? Summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Masyaallah. Yang ketiga, al maut ala tauhid al khalis syartun li maghfirati dzunub. Mati di atas tauhid yang murni itu syarat atas diampuninya dosa. Ya, mana wajul istidlalnya? Apa sumber rujukannya mana? Summa la laki summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Baik. Wajih munasabat al-hadis li bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Coba jelaskan hubungan hadis ini dengan bab barang keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Apa? Nah. Siapa yang mati? Nah, dia akan masuk surga. Walaupun dosanya banyak sepenuh bumi. Nah, kita masuk ke bab berikutnya. Bab man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Ya, bab barang siapa yang merealisasikan tauhid. Nah, ini beda dengan bab fadlu tauhid. Ya, kalau bab fadlu tauhid, keutamaan tauhid menggugurkan dosa. Kalau ini bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dakhala jannah, bukan cuma dosa digugurkan, tapi dia masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Jadi perbedaannya apa? Nah, perbedaannya kata para ulama yang memberikan penjelasan kitab tauhid, ini enggak ada di Al-Jadid, perbedaannya. Kalau fadlu tauhid, ya. Kalau fadlu tauhid itu bagi sang muwahhid. Ngerti muwahhid? Orang yang bertauhid, ya, bukan yang berisi satu. Nah, tapi yang bertauhid. Nah, jadi kalau fadlu tauhid, kalau bab sebelumnya itu pada hak al-muwahhidin. Pada hak orang-orang yang bertauhid. Yang bertauhid yang laisa indahu syirkun, yang enggak ada kesyirikan pada dia. Ya, namun terkadang dia memiliki berbagai maksiat. Dia memiliki berbagai dosa. Nah, tauhidnya tadi tukaffiru, ya, tukaffiru atau tukaffar. Tauhidnya tadi tukaffar. Digugurkan apa namanya? Dosanya tadi digugurkan dengan apa? Bitauhid. Jadi bab yang sebelumnya yang tadi kita baca, bab fardhu tauhid wa mayukafiru minadz-dzunub, itu bagi kalangan muwahhidun yang memiliki dosa. Nah, dengan sebab tauhidnya dia, dosanya gugur. Ini kalau bab fadlu tauhid mama yukafiru minadunur. Nah, sekarang bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab, itu apa maksudnya? Nah, kalau yang bab yang ini ya ikhwah, bab yang ini bahwa ya orang tersebut tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, berikutnya lagi walam yakun indahu syai'un minal ma'asi. Dia pun enggak ada kemaksiatan. Kalau tadi bab fadlu tauhid mama yukafiru minadunub, dia punya maksiat, dosa besar. Kalau ini enggak. Nah, inilah perealisasian tauhid. Karena tauhid itu direalisasikan bukan hanya menghindari kesyirikan, tapi juga menghindari syirik akbar, syirik asghar, menghindari bid'ah, menghindari maksiat. Nah, ini baru namanya tauhid. Jadi jangan salah paham kitab tauhid berbicara tauhid syirik. Berbicara juga tentang hal-hal segala macam yang akan mengurangi nilai tauhid. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini al-iman yazid wa yankus. Yazid bitawah wa yankus bil maksiat. Berkurang iman itu karena kemaksiatan. Artinya kemaksiatan mempengaruhi tauhid seseorang. Berbeda dengan murjiah. Bahwasanya kemaksiatan mengurangi tauhid seseorang. Jadi kitab tauhid dari awal sampai akhir itu berbicara tentang hal-hal yang mengurangi tauhid, hal-hal yang melengkapi tauhid. Bisa dipahami sini? Ya, hal-hal yang menafikan tauhid. Nah, ini semua berbicara di situ. Jadi siapa yang merealisasikan tauhid, yang dia tidak terjatuh ke dalam syirik, tidak terjatuh ke dalam bid'ah, tidak terjatuh ke dalam maksiat. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Syekh, dia masuk surga tanpa hisab. Ya, bighairi hisabin wala adzab. Nah, bisa dipahami sini? Ngerti gak perbedaannya? Jadi kalau ditanya, apa sih beda fardu tauhid min fabab fardu tauhid wa mayukafiru min adunub, itu dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sampai hadis qudsi ini. Ya bena Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Nah, dari awal dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sampai hadis qudsi ini, itu bab fadlu tauhid wa ma yukafiru min adzunub fi haqqil muwahhidin, pada yaitu diberikan bagi orang yang bertauhid tapi dia memiliki dosa. Nah, kalau bab ini bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin, itu bagi kalangan muwahhid yang menjauhi kesyirikan, menjauhi maksiat, menjauhi dosa besar, maksiat, menjauhi bid'ah juga, ya. Ngerti sini berarti? Hah? Kalau ditanya nanti. Jadi kalau belajar kitab tauhid, yang perbedaan-perbedaan per bab itu mesti paham, ya. Minimal ngerti lah, walaupun kita enggak mampu mengungkapkannya secara tekstual, tapi minimal paham. Minimal paham. Bisa dipahami sini, ya. Ada orang yang belajar kitab tauhid, ditanya apa perbedaan bab ini bab itu, enggak paham dia. Enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. Ya enggak masalah, cuma berkurang kadar nilai belajar dia. Yang penting dari kitab tauhid yang kita pelajari adalah mengamalkan. Kan begitu? Mengamalkan, menyampaikan. Ya ini kita belajar berilmu. Setelah berilmu apa? Beramal. Setelah beramal ya syukur-syukur bisa nyampein kemana? Ke keluarga, ke teman, yang lain-lain dengan bahasa kita. Ya, dengan bahasa kita. Nah, tapi yang penting adalah itu amal. Ya, kita masuk sekarang. Nah, jadi ya bisa dipahami ya, bab ini bab man haqqaqa tauhid, yaitu siapa ini? Orang yang menjauhi kesyirikan, yang menjauhi bid'ah, yang menjauhi maksiat. Nah, karena ya ikhwah, ya. Karena muwahhid itu ada tiga tabaqat. Muwahhid tiga tabaqat, boleh dicatat dulu. Ada tiga tingkatan dari kalangan muwahhid. Ya. Yang pertama, yang selamat dari kesyirikan tapi tidak selamat dari dosa. Ya, yang selamat dari kesyirikan tapi tidak selamat dari dosa. Dosanya ini bukan syirik akbar, ya. Yang kedua, yang selamat dari syirik akbar, syirik asghar, selamat dari bid'ah. Ya. Yang selamat dari syirik akbar, syirik asghar, selamat dari bid'ah, dan selamat dari maksiat, dari dosa besar. Subhanallah. Ini dia nih ya, yang dakhala jannah bi ghairi hisabin wala adab. Yang ketiga, yaitu mereka, ya, mereka yang menjauhi syirik akbar, ya, mereka yang menjauhi syirik akbar, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, namun amal mereka kalah dengan yang kedua. Kalau yang kedua berlomba-lomba dalam kebaikan, tambahin itu. Yang kedua berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nah, kalau yang ketiga sedang-sedang aja. Mereka dinamakan oleh para ulama al-muqtasidun. Al-muqtasidun, pertengahan. Mereka tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak melakukan hal yang diharamkan, namun biasa aja, sebatas itu aja. Kalau yang kedua tidak syirik, tidak bid'ah, tidak maksiat, bersegera dalam amal. Nah, ini mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kalau yang ketiga disebut oleh para ulama al-abror. Al-abror. Kalau yang kedua disebut oleh para ulama, itulah mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Mereka disebut apa? Sabiquna bil khairat. Inilah orang mereka disebut sabiquna bil khairat. Nah, kalau yang pertama disebut apa? Zalimuna li anfusihim. Adzalimuna li anfusihim, yang menzalimi diri mereka sendiri. Kalau yang sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau yang ketiga al-abrar, orang-orang yang baik. Ya. Nah, ini tiga tingkatan dari kalangan ahli tauhid. Ya, kita ini yang mana ini? Yang mana kita ini? Yang pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, berarti selamat dari. Amin. Kalau minta jangan nanggung-nanggung. Ya, mimpi itu jangan setinggi langit, tapi setinggi surga firdaus. Kata Nabi idza sa'altumullah fas'alu faida sa'altumullah al-jannah fas'alu al-firdaus. Minta firdaus kalau minta surga. Jangan yang cetek aja deh. Ya. Walau amal kita cekak sekalipun, harapan mesti setinggi lah. Ya, khauf wa raja itu mesti ada. Khauf, takut kita dengan amal kita begini-gini aja, jangan-jangan kita golongan mana? Jangan mimpi golongan pertama, jangan-jangan nanti mati dalam keadaan syirik. Khauf, tapi mesti raja, ya Allah, semoga fi surga firdaus. Tapi saya hope juga, ya Allah, jangan-jangan saya ini nanti neraka ya, akhir hidup saya syirik ya dan billah. Nah, itu ya mesti seimbang. Baik. Wa qaulillahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah itu di sini ya, yang dimaksud di sini adalah ummah adalah imam, kudwa, tauladan, imam. Ya, imam tauladan. Qanitan lillah, dia tunduk taat kepada Allah, hanifan, hanif, nanti akan diterangkan makna hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak berbuat kesyirikan. Dia perhatikan di sini, syarhul kalimati, penjelasan kosakata di ayat ini. Ibrahim ya, huwa Abul Khalil. Abul Khalil. Para sebagian mufassirin menamakan Ibrahim itu berasal dari kata Abu Rahim. Abu Rahim. Bapaknya orang-orang yang merahmati. Ini sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di tafsir beliau ya Fathul Qadir. Ibrahim huwa Al-Khalil. Disebut Al-Khalil karena Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Inna Allah takhada Ibrahima Khalila. Nah, mengingkari Ibrahim sebagai Khalilullah itu berarti di Jahmiyah. Karena pentolan atau pendiri madhab Jahmiyah, bukan Jahm bin Safwan, gurunya Ja'ad bin Dirham dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri ketika sholat Idul Adha ya. Itu karena dua kesalahan. Satu di antaranya ialah karena mengingkari Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Beliau menyatakan ya, sembelilah sembilan kalian, takabullahu dahayakum, semoga Allah menerima sembilan kalian. Fa inni mudahin bi Ja'd ibn Dirham, saat ini saya akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Itu ketika khutbah Id. Kemudian dia turun dari tempat khutbah Idnya, ya, dan disembelihlah Ja'd bin Dirham. Kenapa kata dia? Li'annahu karena si Ja'd bin Dirham ini angkar, mengingkari annallaha takhada Ibrahim khalila. Mengingkari Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya, walam yatakallam bi Musa taklim, walam yatakallam Musa taklima. Dan dia mengatakan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa. Nah, Ibrahim al-Khalil, ahadu ulul azmi, salah satu ulul azmi. Siapa aja ulul azmi minar rusul? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibrahim, imamul muttaqin, imamul muwahhidin. Ya. Nah, Ibrahim Allah utus ke kalangan orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyah pertama kali. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu Allah utus kepada kaum yang mengingkari uluhiyah pertama kali. Kesyirikan dalam tauhid uluhiyah perdana terjadi di muka bumi ini pada masa Nabi Nuh. Nah, kalau Allah utus Ibrahim itu yang mengingkari pertama kali tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, di mana mereka beribadah kepada bintang-bintang di Babilonia, di Irak, ya, di daerah Babilonia, di Babal, disebutnya kalau bahasa Arab Babal, Babilonia. Ya, kenapa? Karena kaumnya beribadah kepada apa? Kepada bintang-bintang, patung-patung. Ya, beda dengan patung-patung musyrikin. Orang-orang musyrikin Arab punya patung namanya Lata. Ya, Lata itu kata mereka ini adalah orang saleh. Ya, orang soleh ya diambil dari kata Lata ya, lutut, tukang pembuat roti. Dulu orang soleh ini ketika jamaah haji datang, jamaah haji yang bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim, dia berdonasi roti, makan roti gratis. Orang-orang senang sama dia. Dia baik hati. Ketika dia mati dijadikan, dibuat monumen. Monumen, patung, akhirnya disembah. Nyembah siapa? Nyembah tukang roti ini? Lah, ini menurut sebuah pendapat, ya. Lah, tidak, tetapi apa? Menyembah Allah melalui perantara tukang roti tadi. Ya, kayak sekarang juga orang beribadah kepada Allah melalui perantara ya siapa no? Ya, Sunan, wali, songo, ya, kayak begitu juga. Nah, kuburyun gitu. Ya, maka Ibrahim ummah. Apa itu ummah? Imaman mualliman lil khair, imam, dia adalah imam, pemimpin yang mengajarkan kebaikan. Sammahu ummatan, Allah menamakan beliau sebagai ummah. Kenapa? Li'alla yastauhisha salikut tariqil khairi ma'a qillati salikina. Supaya salikul tariqil khair, salik orang yang menempuh jalan kebaikan, ya, la yastauhish, tidak merasa asing. Ya, ma'akin lati salikin, tidak merasa asing dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan siratul mustaqim. Ya, jadi orang-orang yang menempuh jalan Allah sedikit itu kadang-kadang merasa terasing, tapi tenang, ada imamnya, yaitu siapa? Ibrahim. Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah, aku akan menjadikan kau imam sebagai manusia. Imam dalam hal apa? Imam bagi ahli tauhid. Ya, imam bagi ahli tauhid. Nah, ini imamnya Ibrahim. Jangan khawatir. Ketika antum ya berlepas diri dari segala macam kesyirikan, punya imam. Imamnya siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim alaihissalam. Qanitan, ya, yang dia qanitan, yang senantiasa tunduk taat. Nah, bentar, minum dulu ya. Gak ada kolonya ini. Kopi dulunya gak ada. Nah, berikutnya, qanitan, orang yang taat. Qanit itu isim fa'il qanata, yaknu tukunut. Orang yang kunut, qanit namanya. Itu khasyian muti'an lillah, yang khusyuk, yang taat pada Allah. Wal kunut dawamut ta'ah, yang senantiasa taat. Ya. Hanifan, Apa makna hanifan? Ma'ilan anisyirki qasidan ila tauhid. Nah, kalau hanifan ma'ilan. Nah, kalau ma'il itu lugotan ya, secara bahasa. Kalau secara bahasa ya hanif ya ma'il namanya. Dari kata mail ya. Ma'il condong. Ya, bukan ya, Ismail bin Ma'il. Bukan ya. Tapi ma'il isim fa'il ya. Balik kata ma'ilun ya, ma'la yaminu ma'il. Itu artinya condong kalau secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini bukan ma'il lugotan. Itu ma'il lugot itu lugotan. Tapi kalau secara syar'an makna dari hanif yang diterangkan oleh para ulama yang menjelaskan kitab tauhid, al-iqbal ala Allah, yang menghadapkan diri dia dalam peribadatan kepada Allah. Ya, mu'ridun anin nas, mu'ridun an siwahu, al-muqbil ala Allah, itu maknanya. Ya, orang yang senantiasa menghadapkan diri dia dengan segala ibadah dia kepada Allah, berpaling dari manusia dan selain Allah dengan segala jenis ibadahnya. Ibadahnya tidak pernah diberikan kepada selain Allah. Ini makna hanif. Ya, di berbagai syarah urus-urus salasa, di berbagai syarah kitab tauhid dijelaskan hal itu. Kalau ma'il itu lugotan, yaitu secara bahasa. Ini bukan maksudnya saya mengkritisi Syekh Al-Qurawi di sini, bukan. Ya, tapi ma'il itu lugotan secara bahasa. Ya, condong dari kesyirikan, artinya berjauh dari syirik. Ya, dia condong, condong dari syirik. Artinya syirik di sini dia condong ke sana, ke tauhid. Nah, qasidan ila tauhid, dia menunjukkan kepada tauhid. Tapi untuk bagusnya antum catat di sini, ini makna yang familiar diterangkan oleh para ulama. Makna hanif adalah al-muqbil Allah, al-mu'rid an siwahu, yang menghadapkan diri dia hanya kepada Allah dalam peribadatan. Wal mu'rid an siwahu, dan berpaling dari selain Allah dalam peribadatan. Kalau ma'il, dari kata ma'il itu lugoh, secara bahasa saja, makna hanif. Sebagian orang menyatakan lurus hanif. Lurus. Nah, ini kurang tepat, karena ya mungkin lurus ya, dia tidak, dia condong gitu kan, dia lurus gitu. Ya, tapi secara syar'i makna hanif itu adalah apa? Ya, makna hanif al-muqbil Allah, al-murid an siwa. Nah, itu supri itu Abu Hanif. Hanifan. Nah, Nabi Ibrahim disifati oleh Allah sebagai hanif. Ya. Hanifan. Walam yaku minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Saliman minas syirki. Fil qaul wal amal wal i'tiqad. Ya, Nabi Ibrahim selamat dari kesyirikan. Nah, ini mahalus syahidnya di sini. Ya, mahalus syahid. Poin intinya di sini, selamat dari kesyirikan dalam kaul amal etikot. Kaul amal etikot dalam kaul ucapan. Ucapannya enggak pernah ada kesyirikan. Amalnya enggak pernah ada kesyirikan. Etikotnya enggak pernah ada kesyirikan. Ini mahalus syahid. Ya, ini mahalus syahid. Artinya apa? Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan adalah salah satu terbesar dari apa? Dari perrealisasian terhadap tauhid. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan di kitab beliau Iyanatul Mustafid, kata beliau, tahqiqut tauhid yaqunu bihadhil umur. Ya, merealisasikan tauhid dengan sifat-sifat Ibrahim ini. Ya, dia imam, qanit, hanifan, dan lam yakun minal musyrikin. Tidak termasuk musyrik. Kata Syekh Fauzan, a'zamuha al-bara'atu minal musyrikin. Nah, yang terbesarnya perrealisasian tauhid itu terwujud dengan yang paling terbesarnya adalah berlepas diri dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Tabarra'a minhum. Ya, berlepas diri dari mereka. Nah, ini adalah sebesar-besar dari perrealisasian terhadap tauhid. Orang mau merealisasikan tauhid, tapi dia enggak mau berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Ah, itu belum namanya haqqaqa tauhid, belum. Lam yuhaqqiq at-tauhid. Hadzal rajul lam yuhaqqiq at-tauhid. Orang ini belum merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid sebenarnya adalah berlepas diri dari kesyirikan. Dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah Islam, bara'atun minasyirki wa ahlihi. Lihat Ibrahim menyatakan apa di Al-Qur'an? Ibrahim, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, kata Allah di Al-Qur'an. Sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Ibrahim dan ahli tauhid yang bersama beliau. It qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan ahli tauhid berkata kepada kaumnya yang musyrikun, yang kafirun, ya. Apa kata Ibrahim? Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Ya, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawah, dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan. Ya, wal baghdau, dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah semata. Nah, ini penting ini, ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan artinya apa? Kita mengingkari sembahan mereka, kita mengkafirkan pelakunya. Nah, ini bentuk perrealisasian tauhid terbesar. Karena tauhid dibangun awalnya di atas ini, an-nafyu. Yang kedua baru isbah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi illallah. Ya. Nah, ini baru isbat. Jadi kalau ada orang, saya beriman pada Allah, saya berlimpah pada Allah, tapi dia gak mau mengkafirkan orang-orang kafir, ya, maka dia belum bertauhid. Dia belum apa? Bertauhid. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini perhatikan nih, ini ada yang menarik ini. Ah, menariknya di mana ini? Ketika Syekh Qurawi menerangkan, walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang syirik. Ah, beliau menjelaskan saliman minasyirki fil qaul, selamat dari kesyirikan dari ucapan, amal, i'tiqad dan apa namanya? Keyakinan. Antum perlu pahami bahwasanya pembatal Islam itu ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Ya. Beda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah i'tiqad aja, qaul, fi'il itu enggak murtad. Ya. Mau perbuat apapun itu enggak murtad. Ini versi Murji'ah. Nah, kalau ahli sunnah wal jamaah, penyebab murtad keluar Islam seseorang 4 hal. Kenapa? Pertama, karena i'tiqadnya, keyakinan dia. Ya. Yang kedua, qaulnya, ucapan dia. Ya. Semisal orang istihza, hatinya enggak meyakini, tapi dia mengolok-olok, enggak dipaksa, cuman karena senang aja ngolok-olok Islam, ngolok-olok Allah Rasulnya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Baik dia tahu konsekuensinya atau tidak tahu. Ya, enggak ada udzur bil jahal dalam masalah istihza bidin. Ya, baik dia bermaksud mencela atau tidak bermaksud. Yang penting kontensinya itu adalah celaan. Ya, baik hatinya mengingkari atau tidak. Baik hatinya mengingkari atau tidak. Ini dengan qaul. Kalau dengan i'tiqad jelas, sebagaimana munafikun. Munafikun i'tiqadnya jelas, kafir. Walaupun mereka mengucapkan kalimat iman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Jelas ini orang munafik itu berdusta hatinya. Nah, qaul ucapan. Nah, perbuatan juga perbuatan. Ini yang ketiga penyebab murtad, yang ketiga adalah fi'il, perbuatan. Perbuatan. Ya, perbuatan dia melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, nyobek-nyobek mushaf, nginjek-nginjek mushaf, jelas murtad. Nah, yang keempat syak, keraguan. Yang keempat apa? Keraguan, syak. Ragu terhadap rukun iman, kufur. Za'amal ladina kafaru. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya apa? Hah? Lam yub'atsu. Mereka tidak akan dibangkit. Za'ama, mereka menduga, ragu, kafir kata Allah. Ya, maka ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap kekafiran orang kafir, ya, maka itu menyebabkan murtad. Yahudi kafir gak ya? Ragu. Nah, ini pembahasan Islam keberapa ini? Di nawakid Islam, ya, keberapa? Hah? Aduh, bahaya tadi. Ya, nah ini kata Syekh, nah, man syak, man lam yukafir musyrikin. Man syak, oh, 8. Ya. Man lam yukafir musyrikin. Au syakka fi kufrihim. Au sahaha madhabahum. Kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan madhab ajaran mereka, maka dia kafir. Ini ragu kafir. Nah, Syekh di sini menyebutkan cuma tiga. Apakah Ibrahim pernah ragu? Nah, ini terdapat dua pendapat. Pernah ragu? Pernah enggak Ibrahim? Yang mana? Nah, ini kita jelasin ini dulu. Pendapat yang rajih, Ibrahim enggak pernah ragu. Namun ada pendapat yang menyatakan Ibrahim pernah ragu. Ibrahim enggak pernah ragu. Di ayat apa? Ketika Ibrahim masih bingung. Falamma jana 'alaihi al-lail, ketika malam sudah hilang, ya ra'a kaukaba qala hadza rabbi, dia melihat apa? Kaukab, bintang. Ibrahim mengatakan hadza rabbi wa ini rabbku. Ya. Nah, ketika falamma afal, ketika sudah hilang bintang, fala ya qala la uhibbu al-afilin. Saya enggak suka sesuatu yang sudah hilang. Nah. Falamma ra'al qamar bazigon qala hadza rabbi. Oh, ketika melihat bulan, wah, Ibrahim mengatakan apa? Qala hadza rabbi. Ketika bulannya hilang apa? La uhibbu al-afilin. Saya enggak suka itu. Tayyib. Nah. Ya, paham di sini? Ini di Al-Qur'an ada kan? Di surah apa itu? Al-Baqarah di Al-Anbiya kalau enggak salah. Nah, enggak ada di Al-Baqarah ini. Burung. Itu minta di agar dikuatkannya. Itu bukan ini. Ini Mas, bukan. Ini surah Al-Anbiya. Ya. Nah, Ibrahim mengatakan falamma jana al-janna 'alaihi al-lail ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Nah, para ulama menyatakan pendapat yang paling kuat, Ibrahim enggak pernah berbuat kesyirikan. Enggak pernah meyakini bulan, bintang, matahari itu sebagai Rabb-nya. Terus ucapan Ibrahim itu maknanya apa? Kata para ulama, itu min babil munadharah. Min bab al-munadharah. Apa itu? Karena Ibrahim sedang berdebat. Ketika kaumnya yang penyembah bintang, kaum Babilonia, kaum Raja Namrud dan rakyatnya penyembah bintang, ya Ibrahim kata, "Wah, oh, Kaukabah, ini Rabbku nih." Rabb, "Ah, hilang. Lauhibu ala filin," kata Ibrahim. Lah kau rob hilang, ya payah, saya nggak suka. Ngerti nggak di sini? Ya. Hah? Apa? Nah, ulah hanya baca Quran itu tafsirin, nggak boleh sendiri. Ya. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsir di Muqaddimah Tafsir Quranul Karim, tafsir Ibnu Katsir. Dibawakan riwayat man qala fil Quran bi ra'yihi fa asab falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang ya, gaya-gayaan ngomentarin ayat Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri fa asab walaupun benar, maka siap-siap tempat duduk ya di neraka. Ya. Enggak boleh ngecap berdasarkan ayat ini. Wah, Ibrahim berarti pernah syirik dong. Allah sudah bilang walamnya ku minal musyrikin. Ibrahim bukan syirik, bukan orang, enggak pernah berbuat syirik. Wah, bilang Ibrahim. Kalau antum mengatakan, "Wah, ini bintang Rabbku," berarti murtad enggak? Kafir enggak? Kafir. Loh, Ibrahim itu gimana? Bukan, Ibrahim enggak pernah meyakini. Ibrahim itu melakukan itu min babil munadharah. Siapa yang ngomong? Para ulama. Di antara apa? Syekh Shalih Fauzan. Nih, kitabnya saya bawa. Di halaman 73. Nah, ya, Anatul Mustafid. Jilid 1. Nah. Dan Syekh Fauzan enggak dari kantong beliau. Dari kalangan mufassirin. Jadi, bukannya sembarangan kayak begitu. Ya. Walam yakum minal musyrikin. Jelas. Antum yakin enggak ayat itu? Dan Ibrahim tidak berbuat syirik. Yakin enggak? Yakin. Kok ada ayat? Falamma ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Loh, kok Ibrahim melihat bintang, ini Rabbku. Ya, walaqad kemudian melihat qamar, ya, ketika melihat falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan, wah, ini Rabbku ini. Kafir enggak? Kafir. Ada orang lihat gerobak, "Oh, Rabb, itu gerobak. Rabb saya itu gerobak. Jadi gerobak itu rezeki saya ngalir, itu Rabb saya itu gerobak." Kafir enggak? Kafir. Murtad ya? Murtad. Jelas ini. Jelas, paham gak sini? Nah, berarti kalau ada yang kayak gitu berarti di dunia Ibrahim apa? Oh, SD dulu. Ah. Jadi itu min babil munadharah. Apa munadharah? debat sama mereka. Karena kaumnya Ibrahim penyembah bintang. Ya, maka Ibrahim ngeredek itu. Ibrahim sengaja kan ngancurin ke patung, sisanya yang gede. Ah, digantungin kampak ke di situ. Hanya tuh dia tuh. Ibrahim biasa begitu. Ah, tuh dia tuh. Cerdas. Dia itu pelakunya, tuh dia tuh. Ketika ketika mana bisa dia ngomong, ngapain beribadah sama itu. Nah, sama kayak gitu juga. Oh, kalian nyembah bintangnya. Oh, ini Rabbku nih. Ya. Falam ma'afal, kata Allah. Ketika bulan itu, apa bintang itu hilang. Qala la uhibbu al-afilin. Ibrahim mengatakan, wah, saya gak suka sama yang hilang, lenyap. Loh, kok Tuhan hilang? Gimana ceritanya? Ya, masa Tuhan munculnya pas lagi cerah doang? Malam lagi. Malam-malam hujan, ya Tuhannya goib. Absen dulu. Nah, ini kan cerdas gak? Cerdas gak? Bengong itu orang-orang kafir. Iya juga ya katanya. Iya juga ya, tapi ngotot juga. Ya. Jadi bisa dipahami sini, Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian asy-syarhul ijmali. Penjelasan global ayat. Yukhbirunallahu fi hadhil ayatil karimah, Allah mengabarkan kepada kita di ayat yang mulia ini, anna rasulahu Ibrahim, bahwa rasulnya Ibrahim kana imaman fid din. Beliau adalah imam dalam agama, mu'alliman lil khair, yang mengajarkan kebajikan, daiman fi khusyu'ihi wa ta'atihi li rabbih, yang senantiasa dalam kekhusyuannya, ketaatannya kepada Rabbnya, wa annahu mu'ridun 'anil syirki bi kullih. Beliau, nah ini lihat nih tauhid ini, beliau berpaling dari segala macam kesyirikan, ya, bi kullih, dengan semuanya secara totalitas, muqbilun 'ala tauhid bi jum'ihi, dan beliau menghadapkan diri dia kepada Allah dengan tauhid, dengan secara totalitas juga. Khalisun minasyirki. Ya, dia memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Bijami anwaihi. Ya, dari segala macam jenis kesyirikannya. Qaulan wa amalan wa atiqadan. Tambahin lagi, syakkan. Tambahin satu lagi, syakkan. Baik dari ucapan, keyakinan. Ya, ucapan, amalan, keyakinan, maupun keraguan. Syakkan, syakkan. Syakshin kaf. Syakkan. Aduh, makanya belajar bahasa Arab dah. Tulisannya apa kayak gimana? Mana? Apa regal? Masa tembok saya coret? Tembok saya coret ngambek ntar lagi. Baru dicet. Jadi coret. Mana lagi berikutnya? Al-Fawaid. Faedah yang kita bisa ambil dari bab ini, ya, dari ayat ini. Al-awwal yang pertama, anna tauhida aslul adyani kulliha. Bahwasanya tauhid adalah landasan agama-agama semuanya. Maksudnya apa agama semuanya tauhid ini? Ya, ikhwah, ya, Musa alaihissalam berserta Bani Israel, mereka Yahudi dulu, itu aslinya Muslim. Aslinya Muslim. Kenapa? Landasannya tauhid. Ya. Namun ketika sudah dipalsukan ya Taurat, maka mulailah selain Allah disembah. Uzair disembah oleh kalangan Yahudi. Nah, Isa bersama pengikutnya yang dulu Nasara ya, itu adalah Muslim di awalnya. Tapi ketika sudah diutusnya Nabi, walaupun mereka bertauhid, mereka enggak berbuat syirik, tapi enggak mau mengikuti Nabi, maka mereka pun kafir. Karena tidak merealisasikan syahadat yang kedua, wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-fawaid, faedah. Ya. Al-awwal yang pertama, anna tauhida itu sudah. Asani yang kedua, wujubul iqtida'i bi Ibrahim fi ikhlasihi lillahi. Wajibnya meneladani Ibrahim dalam keikhlasan, dia artinya pemurnian ibadah dia kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim sering ya Allah munculkan di Al-Qur'an. Kenapa demikian? Kata Syekh Al-Suhaimi, Usaimi. Syekh Al-Usaimi di Syarah Salatatul Usul, salah satunya apa? Karena musyrikin Quraisy kenal Ibrahim. Karena musyrikin Quraisy mengakui Ibrahim sebagai kakek moyang mereka. Karena musyrikin Quraisy masih mengamalkan syariat Ibrahim. Ya, contohnya apa? Haji. Walaupun hajinya bid'ah, tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, mereka kenal Ibrahim, mereka kenal Ibrahim. Makanya di Al-Qur'an Allah sebut-sebut Ibrahim, Allah sebut Ibrahim. Ya. Nah, jadi mereka tahu, oh, ini Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim. Dan orang-orang Nasrani, Yahudi bahkan mengaku Ibrahim. Ya, jadi Abraham. Allah bantah di Al-Qur'an apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Gimana ceritanya Ibrahim Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani baru muncul ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Ibrahim wafat. Kok bisa Ibrahim beragama dengan agama yang baru muncul seribu tahun kemudian, ratusan tahun kemudian? Ini kan stres, ngawur. Hah? Yahudi dari Jacob. Yakub. Yakub itu cucu Ibrahim. Yakub bin Ishak. Ishak bin? Oh, Ismail. Ibrahim. Aduh. Ismail itu kakaknya Ishak. Kakak Ishak tapi beda ibu. Kenapa? Karena Ibrahim teladan, imam. Beliau poligam. Makanya biar ikutin Nabi Ibrahim. Teladan itu. Ya, wujubul iktida'i bi Ibrahim. Oh, tapi ada tulisannya fi ikhlasihi. Ikhlasnya. Kalau masalah nikahnya ya boleh gitu ya. Teladani bodoh. Nah. Aduh, mana tadi? As-salis. Yang bagi da'iyati sepatutnya bagi para dai ayyakuna qudwatan bi nafsihi lil ghair. Ya, agar dia menjadi qudwah, tauladan untuk dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri untuk orang lain. Nah, sebagaimana Ibrahim jadi tauladan. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Terus pada Rasulullah juga, laqad kanat lakum uswatun hasanatun. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apaan itu ayatnya? Ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Ya. Keempat, dawamul ibadati min sifatil anbiya. Orang yang senantiasa ibadah itu adalah bagi adalah di antara sifat-sifat nabi. Nah. Yang keempat, la yasihu tauhid illa bi ingkari syirk. Tauhid tidak al-khamis lima. Ya. La yasihu tauhid illa bi ingkari syirk. Tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Nah, Allah as-sadis yang keenam, ar-raddu ala Quraisyil jahiliyati. Nah, ini ayat ini sebagai bantahan bagi kalangan Quraisy jahiliyah, alladzina za'amu, yang mereka menyangka, annahum ala millati Ibrahim ma'asyirki. Mereka berada di atas agama Ibrahim padahal dengan kesyirikan mereka. Yahudi aja ngaku-ngaku begitu. Nasrani aja ngaku-ngaku begitu. Kenapa? Karena Ibrahim adalah qudwah. Ibrahim adalah qudwah. Ya, tauladan. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Bapak. Jadi dari Ishak lahirlah nabi-nabi Bani Israel. Yakub, Yusuf, ya. Sampai Musa, Isa, Sulaiman, Daud, ya. Yahya, Zakaria, itu semua dari sulbi Ishak. Ya. Dari Ismail nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kenapa demikian? Karena Ibrahim takut kepada kesyirikan. Itqala rabbim, itqala Ibrahim, rabbi judubni wa baniya an na'buda al-asnam. Rabbi judubni, wahai Rabbku, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'buda al-asnam. Ya, dari beribadah kepada berhala. Nah, ini takut kepada kesyirikan. Nah, Masya Allah. Mana lagi tadi? Munasabatul ayat lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab bab tauhid dapat merealisasi apa, barang siapa yang merealisasikan tauhid masuk surga tanpa hisab. Hai sudallatil ayah al-karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna man ittasafa bihadhi sifatil arba, bahwa barang siapa yang bersifat dengan empat sifat ini, apa aja sifatnya? Yaitu ummah atau qudwah lil khair. Yang kedua apa? Qanitan. Dia qanit, taat pada Allah. Ya, yang ketiga apa? Hanifah. Dia hanya menghadapkan ibadah dia kepada Allah, berpaling kepada selain Allah. Yang keempat apa? Lam yakum minal musyrikin, tidak pernah berbuat kesyirikan. Dia berlepas diri dari kesyirikan. Ini yang paling besarnya, yang ini yang terakhir. Ya, dia berlepas diri dari kesyirikan. Nah, ini penting ini, ikhwah, berlepas diri dari kesyirikan. Yang kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ya, yang paling a'zamu tahqiqi tauhid adalah apa? Bara'atu minal musyrikin. Ya. Yang paling besar realisasi tauhid adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri kesyirikan ini penting, ikhwah. Penting. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Id qala li abihi ya bati lima ta'buduna lima ta'budu ma la tasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wah, Ibrahim berkata pada bapaknya yang kafir, kenapa ayah kau beribadah kepada sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, yang enggak bisa mencukupkan kau sedikit pun? Nah, ya. Kemudian kata Ibrahim apa? Berlepas diri dia nih. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan menyingkir dari kalian. Aku akan menyingkir dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, ini Ibrahim berlepas dirinya kayak begitu. Menyingkir dari kalian. Nah, falamma i'tazaluhum, Allah kabarkan di Al-Qur'an. Maka ketika Ibrahim sudah menyingkir dari mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Lihat, Ibrahim dahulu nikah dalam keadaan enggak punya anak lama sekali. Apa kata Allah ketika Ibrahim sudah berlepas diri kesyirikan, menyingkir dari orang-orang syirik? Apa kata Allah? Wahabana lahu Ishaqa wa Yaqub. Maka kami anugerahkan kepada dia anak Ishaq dari istrinya Sarah yang lama enggak punya anak. Sampai Ibrahim nikah sama Hajar punya anak Ismail, Sarah cemburu. Sarah ya. Kalau kita nyebut apa? Sarah. Sarah. Roh. Kalau Sarah mah itu gacoannya Sidul. Sarah. Sarah ya. Ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman apa? Wa kullan ja'alna nabiyya. Allah anugerahkan kepada Ibrahim Ishak. Allah enggak cukup anugerahkan Ibrahim Ishak aja, cucu Yakub. Dan Allah jadikan keduanya, Ishak dan Yakub, anak Ibrahim, sebagai nabi. Antum punya anak, anak antum itu jadi imam salat aja udah senang banget antum, ya enggak? Wah, anaknya imam salat, oh, imamnya anak saya. Senang ya. Senangnya bukan main. Hah? Ini anaknya nabi, masya Allah. Cucunya nabi, masya Allah. Ah, ini sebab apa? Sebab apa? Yaitu Ibrahim menyingkir dari musyrikin. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habana lahu Ishaq wa Yaqub. Ketika Ibrahim menyingkir dari kesyirikan sana, dari orang-orang syirik dan apa yang mereka sembah, maka kami anugerahkan, kami berikan hibah, ya kak, kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya. Allah ganti. Ketika Ibrahim meninggalkan kaumnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang dengan yang lebih baik. Kaumnya Ibrahim musyrikun. Kaumnya Ibrahim kafirun. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka karena Allah, mengkafirkan mereka, mengkafirkan apa yang mereka sembah, Ibrahim menyingkir dari mereka, Allah gantikan yang dengan yang lebih baik. Apa? Anak yang ditunggu-tunggu dari rahim istrinya, Sarah. Ishak. Dari Ishak punya anak. Hah? Yakub punya anak. Yusuf. Masya Allah. Dari situ, wah, sulat Daud, Sulaiman, Musa, Zakaria, Yahya, Isa. Ah, subhanallah. Nah, berikutnya lagi. Ya. Faqad istahaqqa al-jannah, maka barang siapa yang memiliki empat sifat tersebut, maka dia masuk surga kama istahaqqa Ibrahim bi ghairi hisabin wala adab. Sebagaimana haknya Ibrahim berhak masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masyaallah. Oh. Ya, berikutnya lagi. Ya. Munaqasyah. Ya, coba jelaskan syarah al-kalimatil atiyah. Ibrahim. Ibrahim siapa? Khalilullah. Ummatan, apa makna ummah? Qudwa. Taulada. Imam. Ya. Imam. Karena Allah berfirman apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, berikutnya apa? Hanifan. Hanifan kalau kata saya yang diterangkan di sini hanya lugatan ya, ma'il. Kalau yang dijelaskan oleh para ulama apa? Ya, al-muqbil alallah al-mu'rid an siwahu, yang hanya menghadapkan diri dia dalam ibadah pada Allah, berpaling dari selain Allah. Ya, kemudian walam yakun minal musyrikin, apa maknanya? Walam yakun minal musyrikin saliman minal syirki fil qawli wal amal wal i'tiqad. Selamat dari kesyirikan, dari amal, ucapan, i'tiqad. Ingat ya? Ingat, ingat. Ketika Ibrahim mengatakan, "Oh, ini ketika falamma ra'al qamar qala hadza rabbi." Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim melihat bulan, dia mengatakan, "Oh, ini Rabbku." Ketika melihat bintang, ra'al kaukaba qala hadza rabbi. Itu bukan pengakuan Ibrahim dari keyakinan dia, ucapan dia, perbuatan dia yang meyakini bulan, bintang, matahari sebagai roh, bukan, tapi mimbab al-munadharah. Debat, berdebat orang kafir. Karena kaumnya, kaum Babilonia beribadah kepada tadi, ya, bintang-bintang, maka dia mengatakan demikian. Ya, kan Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Falamma afala," ketika sudah enggak ada lagi, hilang, ghaba, ikhtafa, qala la uhibbu al-afilin. Ya, qala la uhibbul afilin. Ibrahim mengatakan, "Saya enggak menyukai sesuatu yang hilang." Seolah-olah ngeledek, kok Tuhan hilang? Oh iya deh, saya ini, oh deh Tuhan saya ini sama kayak kalian nih. Ya, bintang. Paginya enggak ada. Ya, Tuhan yang hilang. Ya, ngeledek. Oh, kan sakit hati tuh. Sama kayak Ibrahim gantungin tadi apa? Kampak ke? Oh ini dia nih. Keberhala yang paling gede. Ya, ini mimbabil munadara. Bukan Ibrahim meyakini itu sebagai Rabnya. Ya, berikutnya, ya, israh al-haditha syarhan ijmalian. Ya, jelaskan hadis ini dengan penjelasan global. Nah, penjelasan globalnya apa? Bahwa Ibrahim adalah imam dalam agama, pengajar kebaikan yang selalu khusyuk, selalu khusyuk. Nah, ini Ibrahim selalu khusyuk. Nah, ini perhatikan selalu khusyuk. Selalu khusyuk dan juga dia taat kepada Rabbnya, continue, konsisten, dan ini amal yang dicintai Allah. Amal yang dicintai Allah ialah yang konsisten. Ya, kata Nabi, ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah ialah yang paling konsisten, paling continue, walaupun sedikit. Ya, zikir pagi petangnya cuman sedikit ya, tapi continue, enggak pernah lepas walau safar sekalipun. Ah, ini yang dicintai Allah. Ini yang dicintai Allah. Ah, bisa dipahami sini. Walaupun sedikit. Nah, itu tapi konsisten, itu yang paling amal yang paling dicintai Allah, bukan yang paling banyak. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Yang kita bisa ambil faedah, Ibrahim berpaling dari kesyirikan, menghadapkan diri dia kepada tauhid, memurnikan tauhidnya dari kesyirikan dengan segala jenisnya, qaulan, ucapan, amal maupun keyakinan. Nah, coba 5 faedah dari hadis ini. Minal hadis, bukan minal hadis ya, minal ayah. Ya, kalau diperintahnya apa? Istakhrij khamsa fawaida minal hadis. Sebenarnya bukan hadis ya, apa? Ayat. Ayat. Kalau di buku anak hadis. Ganti ayat. Bukan hadis ya, ayat. Minal ayat, dari ayat. Apa 5 faedah? Tauhid adalah asal agama semua. wajibnya meneladani Ibrahim dalam memurnikan ibadah pada Allah. Selayaknya bagi dai menjadi kudwah bagi yang lain. Yang keempat apa? Senantiasa ibadah merupakan sifatnya para nabi. Yang kelima, tauhid tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Nah, berikutnya, waddih munasabatal ayati lil bab. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Ya, ayat ini menunjukkan barang siapa yang bersifat dengan empat sifat yang disebutkan pada Ibrahim, ya, maka dia berhak masuk surga. Nah, selesai ya. Pembahasan kita nanti berarti masuk ke ya, ke ayat berikutnya innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Nah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhalu.